بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه بركات أبو يحيى أبو زكريا يحيى بن صرف النووي رحمه الله تعالى dalam kitab Riyadhus Salihin bab as-sabr wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu dia berkata, ana ibnu li Abi Shalih radhiyallahu anhu yastafi bahwa anak dari Abu Thalhah radhiyallahu anhu dalam keadaan sakit. Fakharaja Abu Thalhah, maka Abu Thalhah pun keluar. Fakhubidha as-sabi, ternyata sang anak meninggal. Falamma raja'a Abu Thalhah qala ma fa'ala ibni, sepulangnya Abu Thalhah bertanya kepada Ummu Thalhah, kepada apa? Abu Thalhah bertanya kepada istrinya Ummu Sulaim, apa yang dilakukan oleh anakku? Bagaimana kondisi anakku? Qalat Ummu Sulaim wa hiya Ummu Sabi, huwa askanu makan. Maka berkatalah Ummu Sulaim, yang Ummu Sulaim adalah ibu dari anak yang sedang sakit. Dijawab oleh Ummu Sulaim, wa askanu makan, dia lebih tenang dibanding sebelumnya. Faqarrabat ilaihi al-asha fata'asha. Setelah itu dihidangkan makan malam oleh Ummu Sulaim untuk suaminya. Maka mereka pun makan malam. Tsumma asaba minha. Setelah itu terjadi pergaulan suami istri. Falamma farara, qalat, setelah selesai makan dan bergaul, maka Ummu Sulaim berkata kepada suaminya, waru as-sabi, telah dikubur di bayi, artinya anakmu telah meninggal dan telah dikubur dia. Falamma asbaha Abu Thalhah, kata Rasulullah SAW, fa'akhbarahu. Besoknya Abu Thalhah mendatangi Rasulullah SAW dan mengabarkan apa yang terjadi malam itu. Faqala a'arastum al-laylah, maka ditanya Rasul, apakah tadi malam kamu menjadi pengantin? Qala na'am. Qala, beliau menjawab, betul ya Rasulullah, aku melakukan itu. Maka Rasul pun mengatakan, Allahumma barik lahuma. Itu akan oleh Rasul, semoga pergaulan semalam itu diberikan barokah oleh Allah Taala. Fawaladat gulaman, maka dari hasil itu lahirlah seorang anak laki-laki. Faqala Abu Thalhah, ihmilhu hatta ta'tiya bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahir dikatakan kepada Anas bin Malik, bawalah anak ini, bayi ini yang baru lahir kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Fata'asa ma'ahu bisamarat. Maka ketika membawa bayi kepada Rasul, dibekali pula dengan beberapa biji kurma. Faqala amma'ahu syai'un. Rasul berkata kepada Anas, apakah bersama si bayi ini ada sesuatu yang dibawakan? Qala na'am. Samarat. Anas pun mengatakan, betul ya Rasulullah. Kami pun dibawain beberapa butir kurma. Fa'afadha Nabi Sallam. Fa'amadharaha. Fa'amadharaha min sihi. Fa'ja'alaha fi baisabi. Maka diambilnya beberapa biji kurma itu lalu dikunyah-kunyah oleh Rasul alaihissalam, kemudian diambilnya dan dimasukkan ke mulut si bayi itu tadi. Tsumma hannakahu wa sammahu Abdullah, kemudian ditahnikkan yaitu diolesi dalam mulutnya lalu kelahir langitnya, lalu dikasih nama si bayi itu dengan nama Abdullah. Hadis ini muttafaqun alaih. Wa fi riyad al-Bukhari, di dalam riyad Bukhari katakan, qala Ibnu Uyainah, fa qala rajul min ansar, fa ra'aitu tis'ata awladi kulluhum qara'u al-Qur'an, yakni min awladi Abdullah al-Maulud. Di dalam riyad Bukhari katakan, Ibnu Uyainah mengatakan, telah berkata seseorang dari Ansar, maka aku melihat bahwa dari Abdullah si walad yang lahir ketika itu lahirlah keturunan 9 anak laki-laki semuanya, dan semuanya telah membaca Al-Quran, artinya hafal Al-Quran. Barokah dari doanya Rasul alaihissalatu wassalam. Fi riwayat lil muslim, ada pun riwayat dari muslim, mata ibnu li abi Thalhah min Ummu Sulaim, telah meninggal anak dari Abu Thalhah dari Ummu Sulaim. Perlu ketahui Anas adalah anak Ummu Sulaim, Abu Thalhah adalah bapak tirinya, sehingga anak yang lahir tadi si Abdullah yang meninggal adalah saudara dari anak bin Malik, satu ibu beda orang tua. Qalat li ahliha la tuhaddithu Aba Thalhah bi ibnihi hatta akuna ana uhaddithuhu. Ketika apa meninggal anak dari Abu Thalhah, maka Ummu Sulaim mengatakan kepada keluarganya semua, jangan ada satupun di antara kalian yang memberikan berita kepada Abu Thalhah sampai aku telah memberitakannya. Faja'a faqarrabat ilaihi asya fa'akala wa syariba. Maka datanglah Abu Thalhah, disediakan asya, makan malam, maka beliau pun makan dan minum. Tsumma kemudian Ummu Sulaim berhias diri, mempercantik dirinya yang belum pernah dia lakukan secantik itu. Fawaqa'a biha, dan terjadilah pergaulan suami istri. Falamma an ra'at annahu qad tabi'a wa asaba wa'asal minha, ketika Ummu Sulaim melihat bahwa Abu Thalhah telah kenyang, telah puas, qalat ya Abu Thalhah, ara'aita law anna qauman a'aru ariyatahum ahlal bayti fatalabu ariyatahum alahum ayamna'uhum. Setelah selesai segala sesuatunya, Ummu Thalhah, Ummu Sulaim berkata kepada Abu Thalhah, bertanya, wahai Abu Thalhah, bagaimana menurutmu kalau ada seseorang punya barang dititipkan, satu kaum punya barang dititipkan kepada satu kaum lain, bolehkah orang itu menolak ketika mau diambil barangnya? Maka secara otahah, qala la. Tidak boleh, tidak pantas. Dia sudah memberikan pinjaman kepada kita, ketika mau diambil, sepantasnya kita ucapkan terima kasih telah diberi pinjaman, bukan menolaknya. Faqala fahtasib ibnaka. Maka dikatakan oleh Ummu Sulaim, fahtasib ibnaka. Mintalah pahala di sisi Allah atas anakmu. Artinya, anakmu telah meninggal, maka fahtasib. Mintalah ajar di sisi Allah Ta'ala. Faqala faghadiba thumma qala taraktini hatta idza talaqqtu thumma akhbartini bil biibni. Abu Thalhah mengatakan, kamu lakukan seperti ini setelah aku berlumuran dengan kotor, artinya sudah ada besar. Kemudian kamu kabarkan seperti ini tentang anakku. Fantaraka hata'ata Rasulullah SAW. Fa'akhbarahu bimakana. Maka beliau pun datangi Rasulullah SAW dan mengabarkan kepada Rasulullah apa yang telah terjadi. Fakala Rasulullah SAW, barakallah fi laylatikuma. Ternyata Rasulullah justru mendoakan, barakallah fi lailatikuma. Semoga Allah memberikan barakah di malam yang kamu lewati dua. Qala fa hamalat. Ternyata hamillah Ummu Sulaim. Faqala kana Rasulullah fi safari wa hiya ma'ahu. Maka suatu hari Rasulullah safar. Ketika dalam safar, Abu Thalhah ikut bersama Rasulullah. Wa kana Rasulullah idza ata al-Madinah min safarila yatrukuha turqan fadanau min al-Madinah. Abu Thalhah yang ikut bersama Rasul itu juga membawa keluarganya, membawa Sulaim. Nah, kebiasaan Rasul alaihi wasallam ketika mau kembali ke Madinah, maka tidak langsung sampai ke Madinah, tapi mendekat ke Madinah baru. Tidak akan Rasul itu masuk Madinah malam hari, mendekat dulu, memberikan ada yang kabar ke Madinah bahwa akan sampainya rombongan. Dalam keadaan seperti ini, nunggu pagi, nunggu kabar, fadarabaha al-maqam. Fahdabis alaiha Abu Thalhah. Ternyata Ummu Sulaim itu merasa gerakan akan lahiran, ada kontraksi, ingin lahir, sakit orang mau lahiran. Fahdabis alaiha Abu Thalhah. Kalau kondisi seperti ini, maka Abu Thalhah akan tercegah untuk pulang, tertahan karena istrinya mau lahiran. Fantalaka Rasulullah asukun jalan. Qala yaqul Abu Thalhah. Dalam keadaan seperti itu, Abu Thalhah berdoa kepada Allah. Ini Rasulullah mau berangkat, istri dalam keadaan sakit mau melahirkan. Maka Abu Thalhah pun berdoa kepada Allah, innaka la ta'lam ya rabbi annahu yu'tibuni an akhruja ma'a rasulullah sallam idza kharaj wa adkhula ma'ahu idza dakhal wa qad ihtasabtu bima tara. Maka beliau berdoa, ya Allah, sesungguhnya engkau mengetahui bahwasanya aku suka untuk keluar bersama rasul ketika beliau keluar, dan aku pun suka ketika Rasul pulang, aku pun bersamanya. Artinya, Abu Thalhah adalah orang yang selalu bersama Rasul, tidak mau pisah dari Rasul. Rasul berangkat, Meskipun berangkat Rasul pulang, maka beliau pun pulang. Selalu mendampingi Rasul alaihissalam. Saking cintanya menunjukkan kecintaan beliau kepada Rasul alaihissalam. Maka beliau pun berdoa kepada Rasul. Maka beliau pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memohon pertolongannya dengan menyebutkan kebiasaan yang dia ada. Maka berkata Ummu Sulaim, ya Abu Talhah, ma ajidu alladhi kuntu ajid, intalak fantalakna. Ketika itu, setelah selesai doa, Ummu Sulaim mengatakan, wahai Abu Talhah, sekarang ini tidak aku dapati apa yang aku dapati tadi. Rasa sakit terasa mau lahiran itu ternyata sudah hilang. Maka ayo kita jalan. Maka keduanya pun kita pun berjalan. Fadarabahal mahab hina qadima fawulidat ulaman. Dengan hilang rasa yang sakit tadi, maka mereka pun berjalan bersama Rasul. Masuk Madinah bersama Rasul pula. Setelah sesampainya di Madinah, Ummu Sulaim pun melahirkan gulam bayinya. Faqalat li ummi, ya Anas, la yurzi'uhu ahadun hatta yaghdu bihi ala Rasulullah SAW. Maka pesan Ummu Sulaim kepada Anas bin Malik, anaknya, wahai Anas, janganlah ada seorang pun yang menyusuinya sampai Rasul memberikan makan kepadanya. Fala ma'astaha ihtamaltuhu fantalaktu bihi ila Rasulullah fazakara tamamil. Setelah paginya, maka aku pun membawa kata Anas kepada Rasulullah. Kemudian dengan hadis secara lengkap. Naam. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Hadis ini adalah banyak pelajaran yang bisa kita ambil darinya. Di antaranya adalah kita melihat bagaimana sabarnya Ummu Sulaim. Maka Syekh dalam sarahnya, karena ini panjang, insyaallah kita ringkas saja. ففي هذا الحديث دليل على قوة الصبر أم سليم رضي الله عنها وعن ابنها الذي مات بلغ بها الحال إلى أن تقول لزوجها هذا القول. Kita melihat dalam hadis ini betapa kuat sabarnya أم سليم رضي الله عنها terhadap anaknya yang meninggal sampai dia bisa berkata kepada suaminya dengan ucapan itu, ucapan yang mengandung tauriyah, ucapan apa tauriyah yang mengatakan huwa ahkanu ma yakun. Lalu ucapan ini dipahami oleh Abu Talha, disangkanya anaknya adalah sudah sembuh, sudah sehat kembali. Dengan ucapan, anakmu sudah lebih tenang dibanding yang sebelum. Ini adalah kalimat tauriyah. Yang mendengar menyangka adalah sehat, sementara yang dimaksud oleh sang pembicara adalah betul-betul dia lebih tenang karena orang mati jelas lebih tenang daripada sebelumnya. Tapi jelas bahwa kuatnya kesabaran Ummu Sulaim sampai-sampai dia bisa berkata wa askanu mayakun, lalu menyuguhkan makanan kepada suaminya, lalu bisa menservis suaminya untuk bergaul malam itu, sampai apa melakukan perbuatan yang mulia agar suaminya tenang. Setelah itu baru dikasih tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Wa fi hadza dalilun ala jawaz tawriyah. Dalam hadis ini juga ada pelajaran bolehnya tawriyah. Yani an yatakallam al-insan bi kalamin khalif niyyatahu ma fi zahir hadzal kalam. Apa itu tawriyah? Tawriyah adalah seseorang yang berbicara dengan suatu ucapan yang akan dipahami berbeda dengan niatan yang orang yang berkata itu. Contoh ini tadi, askan, lebih tenang. Lebih tenang yang dipahami oleh sang pendengar adalah sudah sehat. Sementara Ummu Sulaim bermaksud adalah telah meninggal. Nah, inilah tauriyah. Niatannya agar dia salah paham. Walau zahir yal mutabadir ila zihnil muqatib walahu makna akhar marjuh lakin huwal murad niyatil mutakallim fayadhar khilaf ma yurid. Memang yang diharapkan adalah gambaran yang berbeda dengan apa yang diucapkannya. Memang niatnya begitu. Akan berbeda. Nah, kata Syekh tentang tauriyah, hadza jaizun. Perbuatan tauriyah ini boleh. Lakinnahu la yanbaghi ila li hajah idza ihtaja al-insan ilaihi. Kalau ada hajat, maka boleh. Diperbolehkan jaiz itu kalau ada hajat yang betul-betul ada maslahat di sana atau dalam rangka mencegah doror yang akan menimpa kita. Kalau ada orang apa doror yang menimpa kita, misalkan kita dihadapkan sesuatu yang berat, kalau kita tidak menjawab maka kita akan disakiti, maka kita boleh bertauriyah dengan mengucapkan satu ucapan, bukan berbohong, tetapi berbeda makna antara yang saya maksud dengan dia maksud. Misal diminta uang, saya katakan saya nggak punya apa nih, kantong saya itu nggak ada uangnya, sambil menunjukkan kantong yang atas, sementara di bawah ada. Itu bagian dari tauriyah. Nah, dalam rangka mencegah mawarrah. Walhasil, kata si asalnya hukumnya boleh, tapi untuk maslahah. Adapun kalau tidak ada maslahahnya, sebaiknya jangan Anda lakukan yang demikian itu, karena akan dituduh Anda berdusta, wa'asa'adzon bihi, dan akan ada su'udzon, jelek sangka pada Anda. Akan tapi idza da'at al-hajah fala ta'ta, kata Syekh, kalau memang ada hajatnya tidak mengapa. Wa fi hadzal hadits anna Rasul sallallahu alaihi wasallam lama ja'a Anas bin Malik bi akhihi min ummihi Ibnu Abi Thalhah ja'a bihi ila Nabi alaihi wasallam wa ma'ahu tamarat. Di dalam hadis ada pelajaran pula ketika Anas datang membawa saudaranya dari Ummu Sulaim, maka Anas membawa pula beberapa butir korma, maka diserahkan korma itu kepada Nabi, diambil oleh Nabi, sama boro samarat cuma cakalah di sebi, kemudian dikunyah-kunyah oleh Nabi korma itu, setelah itu diambilnya dimasukkan ke mulut sang bayi. Ai adkhalaha fi fammihi fa hanakahu ai adkhala asabahu wa darahu fi hanakahu. Kemudian diambil, dimasukkan, juga dioles-oleskan ke langit-langit mulutnya. Diputar-putar, dioles-oleskan ke langit mulutnya. Wa dhalika tabarukan biriqi Rasul alaihi salatu wassalam. Yang demikian itu adalah dalam rangka mencari barokah terhadap air liur. Air liurnya Nabi alaihi salatu wassalam. Liyakuna awal ma yasilu ila batni hadzihi sabi riqi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harapannya yang pertama kali masuk ke lambung si bayi ini adalah yang pertama kali masuk adalah ludah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sahaba yaf'aluna hadza idza walada idza wulida lahum aulad banin wa banat ja'u bihim ila Rasul sallam ja'u bi tamarat wa ma'ahum ja'u tamar ma'ahum min ajal ay yuhannifuhu. Kebiasaan para sahabat ketika mendapatkan anak, baik laki-laki ataupun perempuan, maka mereka membawa kepada Nabi SAW dengan membawa beberapa butir kurma. Harapannya adalah ditahnik oleh Nabi SAW sehingga mendapatkan air liur barokahnya Nabi SAW. Kata Syekh, wa hadza tahnik hal huwa li barakat tahnik Nabi SAW au min ajal an yasil at-tamr ila ma'idah as-sabi qabla kulli shay. Ada pertanyaan, tahnik yang dilakukan untuk si bayi ini apa landasannya, apa tujuannya yang paling utama, apa maksudnya, apakah dalam rangka mencari barokah atas air liur Nabi, atau dia berharap yang pertama kali masuk ke lambung si bayi ini adalah buah kormanya. Ulama ada dua pendapat. Kata Syekh, in kulna bi awal, kalau kita mengambil pendapat yang pertama, yaitu tahlik ini dalam rangka mencari barokah atas liur Rasul alaihi wasallam, in kulna bi awal, farat tahlik min khasa'is Rasul alaihi wasallam, fala yuhannik ahad sabiyan li anu la ahad yutabarrak bi riqihi wa irqi ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda mengambil pendapat yang pertama, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa tahnik adalah dalam rangka mencari barokah dari air liurnya Rasul, maka kalau demikian tahnik berarti tasais, kekhususan dari Rasulullah SAW. Artinya, setelah Rasul tidak ada hukum tahnik, syariat tahnik tidak ada lagi. Karena tidak ada satupun yang kita bisa ambil barokahnya seperti barokah Rasul alaihi salatu wassalam. Wa in qulna bi tsani, Kalau kita mengatakan yang kedua, innahu min ayyi samarat, dasarnya adalah tinjauannya adalah buah kormanya itu, akar buah korma yang pertama masuk ke dalam lambung si bayi, maka yakunul hadis samarat kita dasarnya, tujuannya agar buah korma ini menjadi pelapis pertama untuk lambungnya. Fa'idna nakul kul maulud yuhanni. Kalau demikian, maka setiap bayi harusnya kita tahniki. Syekh tidak mengambil, tidak mempertegas mana di antara dua kaul yang paling kuat. Tapi beliau nampaknya kedua-duanya bisa diambil. Wabi hadzal hadis ayatun min ayatillah azza wa jal. Di dalam hadis ini pula ada karomah. Ada tanda-tanda, bukan karomah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi mu'jizat. Di mana Nabi SAW berdoa, maka Allah berikan barokah atas doanya. Di kemudian hari, si anak setelah Rasul mendoakan barakallah fi lailatikuma, ternyata lahirlah anak yang dikasih nama Abdullah itu. Ternyata Abdullah melahirkan 9 anak, semuanya hafizul Qur'an, kufar. Nah, ini barokah dari doa Rasul alaihissalam. Di hadis ini pula ada pelajaran annahu yastahib tasmiyah bi Abdillah fa innahu tasmiyah bi hadza wa bi Abdurrahman afdal ma yakun. Ada pelajaran bahwa nama, memberi nama, nama yang paling baik adalah nama Abdullah dan Abdurrahman. Karena Nabi SAW mengatakan inna ahabal asma'ikum ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Sebaik-baik nama yang paling dicintai oleh Allah SWT di antara nama-nama kalian adalah nama Abdullah dan Abdurrahman. Adapun nama Muhammad, adapun riwayat mengatakan khairu asma ma humida wa ubida, nama-nama yang ada hamid-hamidnya dari Ahmad, Muhammad, Mahmud, fala aslallahu wa laysa hadithan an Rasulullah sallam. Kata Syekh, hadis ini in ahabul asma apa khairu asma ma humida wa ubida, itu kata Syekh hadis palsu, bukan hadis. Hadis sahih yang tadi. Nah, kalau kita lihat dalam hadis dikatakan ucapan Ummu Sulaim ara'aita law anna qauman a'aru ariyatahum ahl bait thumma talabu ariyatahum alahum ayamna'uhum. Pertanyaan Ummu Sulaim kepada Abu Thalhah, kalau ada suatu kaum memberikan pinjaman kepada suatu keluarga, kalau mau diambil pinjaman itu, apakah pantas, apakah boleh sang peminjam menolak untuk mengembalikannya? Maka kata beliau tidak pantas. Setelah itu baru mengatakan fahtasib ibnaka, berharaplah pahala sisi Allah atas anakmu. Yani anal aulad indana ariyah, bahwa anak kita adalah ariyah, pinjaman dari Allah SWT. Mereka adalah milik Allah Azza wa Jalla. Mata sya'ahadahum, kapanpun Allah menghendaki, maka anak bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perumpamaan yang akan menenangkan orang yang yang mendengarnya. Wa yahtasib al-ajr 'ala Allah Subhanahu wa taala. Dan harapannya setelah itu dia akan berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, ini menunjukkan zakaiha radhiyallahu anha, menunjukkan kecerdasan Ummu Sulaim sampai-sampai beliau bertanya dengan jebakan pertanyaan seperti itu. Ini menunjukkan bahwa Ummu Sulaim aqilah sabirah muhtasibah, orang yang berakal, orang sabar, dan yang selalu berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat, kalau kita melihat umumnya manusia, umumnya orang, umumnya wanita, fa innal umkal ab yanaluha min al-hazan ala waladiha. Kalau seorang wanita ditinggal anaknya mati, pasti dia pun akan sedih seperti suaminya. Bahkan asyad haznan li dha'fiha. Kebanyakan orang wanita sedih dibanding sang suami, sang abah, karena kurang sabarnya. Tapi berbeda dengan selain kumpulan sangat sabar luar biasa. Wafi hadzal hadis barakatu anabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di sana ada karamah Abu Thalhah radhiyallahu anhu, ketika Abu Thalhah berdoa, ternyata Allah ijabah doanya sehingga bisa berjalan bersama Rasul, pulang bersama Rasul, dan lahir pun telah di Madinah. Telah di Madinah. Nah, intinya kalau kita lihat dari hadis ini, syahid yang utama dari hadis ini yang sampai Imam Nawawi letakkan hadis ini dalam bab Al-Sabr, yaitu wa syahid min hadha al-hadith anna Ummu Sulaim qalat li Abi Thalhah ihtasib ibnak. Ketika Ibnu Sulaim berkata kepada suaminya setelah disampaikan salah satunya, ihtasib ibnak, bersabarlah dan memohonlah pahala di sisi Allah dengan anakmu itu. Aisbir ala ma'asabaka min taqtihi wa aktasib al-ajr ala Allah. Bersabarlah atas apa yang menimpamu, yaitu dengan lepasnya atau hilangnya anakmu, kematian anakmu, dan berharaplah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ini mungkin ikhwan fillah jazakumullah yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita, menjadi pelajaran betapa sabarnya para sahabat dan sahabiyah, dan kesabaran inilah yang seperti inilah yang perlu kita ambil. Semoga kita bisa menerapkan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.